Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallifu rahimahullah, masih lanjut dari nama-nama malaikat. Ini Syekh di sini menceritakan tentang beriman kepada malaikat. Wa minhum Israfil, di antara mereka adalah Israfil, di antara malaikat. Wa huwa al-muwakkal bis-sur, yaitu yang ditugaskan untuk meniup sangkakala. Yanfakhu fihi thalatha nafakhat, yang dia akan meniup tiga kali tiupan. Bi amri rabbihi azza wa jal, tentunya dengan perintah Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Nafkhatal faza', yaitu yang pertama tiupan yang mengagetkan. Yang kedua wa nafkhatas sa'qi, tiupan yang mematikan. Yang ketiga wa nafkhatal qiyami li rabbil alamin, dan yang ketiga tiupan yang di situ akan dibangkitkan kepada Rabb, Rabbul alamin, itu Allah Subhanahu wa taala. Ini akan ditiupkan oleh Israfil. Jadi berapa kali tiupan? Tiga. Yang pertama nafkhah al-faza, tiupan untuk mengagetkan. Yang kedua tiupan untuk sa'qi, untuk mematikan. Yang ketiga nafkhah al-qiyam, tiupan untuk membangkitkan. Dan semua ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Oleh orang-orang kafir. Ya, karena kaum mukminin semua Allah matikan. Semua Allah matikan menjelang hari kiamat, bahkan menjelang alamatul kubra, tanda yang besar, matahari terbit sebelah barat. Semua kaum mukminin Allah matikan. Dengan Allah hamparkan angin. Ya, angin sehingga semuanya kaum mukminin mati dan tidak tersisa menjelang hari kiamat kecuali orang-orang yang buruk. Ya, orang-orang yang buruk. Nah, wa haula'i as-salasatu min al-mala'ikati hum alladziina dzakarahum an-nabiyyu shallallahu alaihi wasallam fi du'aihi min shalatil lail. Dan tiga malaikat ini yang disebutkan, yaitu Jibril, kemudian yang kedua apa? Mikail, yang ketiga Israfil. Tiga malaikat ini merekalah yang Nabi shallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka dalam doa beliau di salat malam beliau. Ya, beliau berdoa, Allahumma rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil, yang menciptakan langit dan bumi, aliman ghaib, yang mengetahui yang ghaib wa syahadah, maupun yang nampak, anta tahkum baina ibadik fi ma kanu fihi ikhtalifun. Engkaulah yang menghukumi di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima khuliq lima ikhtalafa fi minal haqqi bi idznik, berikanlah petunjuk kepadaku tentang apa yang diperselisihkan, berikanlah petunjuk kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada siapa saja engkau kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Wa fi sunan an-Nasa'i an Aisyata, dan dari sunan Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, annaha qalat, bahwa Aisyah pernah berujar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa rabba Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, dan Rabbnya Israfil, fa'udhu bika min khairin nar wa min adabil qabr. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari, ya, afwan, min harrin nar, dari panasnya, ya, neraka, wa min adabil qabr, dan juga dari panasnya siksa kubur. Nah, ini yang disebutkan tiga secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril, Mikail, dan Israfil. Maka sekarang malakul maut, itu malaikat mat, malaikat pencabut nyawa. Ya, disebutkan dalam berbagai hikayat bahwasanya nama malaikat pencabut nyawa adalah Izrail. Tapi ini tidak sahih, ya, karena yang sahih yang sabit ialah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah As-Sajdah, yaitu namanya adalah Malakul Maut. Ya, wa minhum Malakul Maut, yang mencabut nyawa, wa huwa al-muwakkalu biqabdil arwah. Dialah nanti yang akan diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk mencabut roh. Ya, mencabut roh. Ya, mencabut roh, roh tersebut akan dicabut. Ya, yaitu yang mencabut adalah Malakul Maut. Qala ta'ala qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut yang telah ditugaskan untuk kalian, untuk mencabut nyawa kalian, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan dikembalikan. Qala malaikatul hifdzi alaihi salam. Berikutnya malaikat yang menjaga kita. Minhum al-malaikatu al-muwakkulan bihifdzi bani Adam. Ya, di antara mereka adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga anak Adam. Fi kulli halatihi, dalam setiap keadaan dia. Min, ya, min hillin, apakah itu dari hillin ketika dia tidak bersafar, dia mukim, wa safarin, atau ketika dia bersafar, wa naumin, ketika dia tidur, wa yaqadhin, yaqadhah, ataupun ketika dia terjaga, tidak tidur. Ini semua ada malaikat, yaitu malaikat yang disifati dengan nama malaikatul hifdz, malaikat yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga seorang mukmin, ya, dari keburukan. Kalaupun terjadi keburukan dengan takdir Allah, maka dia akan menyingkir. Ya, ini takdir Allah, dia akan menyingkir malaikat tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengenai hal ini, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih. Sama saja di antara kalian, siapa yang mensirkan ucapannya ataupun yang mengeraskan ucapannya, wa man huwa mustakhfim bil lail, dan siapa yang bersembunyi di malam hari, wa saribun bin nahar, maupun yang dia berjalan di siang hari, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, maka dia memiliki mu'aqibat, ya, malaikat yang menjaga, malaikat yang mengikuti dia, ya, min baini yadayhi wa min khalfihi, dari depan maupun dari belakang dia, yahfadhunahu min amrillah, yang malaikat ini akan menjaganya dengan perintah Allah, berdasarkan perintah Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum hingga mereka merubah diri mereka sendiri. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah. Apabila Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, fala maraddalah, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wal, dan tidak, mereka tidak memiliki selain Allah, tidak memiliki walin, tidak memiliki pelindung sedikit pun. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menuturkan radhiyallahu anhu terkait hal ini, fi qaulihi ta'ala lahu muaqibat. Manusia ini punya muaqibat, apa maknanya? Malaikatun yahfadunahu min baini yadayhi wa min khalfihi. Itu malaikat yang menjaganya, ya, dari depan maupun dari belakangnya. Fa idza jaa qadaruhu khallau anhu. Nah, apabila takdir datang kepada seseorang tadi, maka malaikat yang menjaganya akan menyingkir. Ya, malaikat takdir, ya, takdir Allah datang berupa kecelakaan, berupa kebinasaan, berupa mudarat dan yang lainnya, maka malaikat yang menjaga ini segera menyingkir. Nah, ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk, kepada hamba-Nya manusia. Allah Ta'ala berikan kepada mereka tidak hanya rezeki, Allah tidak hanya berikan kepada mereka penghidupan, Allah tidak hanya berikan mereka dari hal-hal keduniaan, ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kepada mereka kebahagiaan, ketentraman, kecintaan, Allah juga hadirkan kepada mereka malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga. Maka kalau ada seseorang terhindar dari kemudaratan, maka yang pertama dia puji adalah Allah. Berarti di sini tugas malaikat tersebut menjalankan. Dia berperan. Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Seorang terjatuh dari gunung, seorang tertabrak kendaraan besar, ternyata tidak wafat, ternyata tidak memberikan efek negatif, memberikan mudarat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengan kejadian tersebut, kecelakaan tersebut, ada terjadi kemudaratan, efek negatif yang menimpa orang tadi dengan perantara malaikat yang menjaganya. Ini muakibat, ini ditafsirkan oleh Ibn Abbas, muakibat itu adalah malaikat yang menjaganya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kemudian malaikat berikutnya adalah al-kiramul katibun alaihim as-salat, yaitu malaikat yang mencat, yang mulia, yang mencatat. Wa minhum al-kiramul katibun, di antara mereka malaikat adalah malaikat mulia yang mencatat. Wa hum alladziina yaktubuna a'maalal ibadi min khairin wa syarrin, maka merekalah yang mencatat amal-amal perbuatan hamba, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan sesungguhnya ya alaikum lahafizin, ada penjaga malaikat, penjaga yang mengawasi mereka. Kiraman katibin, itu malaikat yang mulia, yang katibin, yang mereka mencatat. Ya'lamun ma taf'alun, mereka malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini dicatat oleh ya malaikat semuanya. Nah, kemudian ya disebutkan di sini pula oleh beliau ya rahimallahu taala, ya kasratul malaikati alaihim, banyaknya malaikat. Qad akhbara sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah mengabarkan, annal baital ma'mur, ya bahwa baitul ma'mur, ya di dekat Sidratul Muntaha yang Nabi SAW melihat di situ setelah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi melihat Baitul Ma'mur, ya fis sama'i yadkhuluhu, yang di atas langit yang beliau memasukinya. Wa fi riwayatin yusalli fihi, dalam sebuah riwayat beliau SAW salat di Baitul Ma'mur tersebut. Ya kulla yaumin sab'una alfa malakin, bahwa masuk setiap hari itu 70 ribu malaikat. Tsumma la ya'uduna ilaihi akhira ma alaihim, kemudian ya masuk 70 ribu, keluar enggak balik lagi, masuk lagi 70 ribu, masuk lagi 70 ribu setiap hari. Sampai kapan? Sampai nanti hari yang Allah tentukan, hari kiamat. Ya, terus masuk terus malaikat-malaikat ini. Jadi enggak ada yang tahu jumlahnya. Ya, ini banyaknya malaikat. Ya, mengangkar wujud dan malaikat kafara, maka siapa yang mengingkari wujudnya malaikat, maka dia kufur. Ya, karena beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Maka kaum falasifah, kaum karamitah, jahmiyah, ya, kemudian kaum batiniyah dari aliran-aliran atau sekte yang menyimpang, mereka mengingkari adanya malaikat. Mereka mensifati malaikat sebagai sebuah ilusinasi, khayalan, mitos, lambang kebaikan, bukan real, waliyadu billah. Ya, sehingga ya, mereka betul-betul mengkampanyekan tidak adanya malaikat ini di kitab-kitab mereka beserta jin. Makanya dalam kajian usul fikih, di mana ahlul kalam dari kalangan karamithah, dari kalangan jahmiyah, mu'tazilah, sudah terasuki oleh ilmu filsafat, yang dari ilmu filsafat inilah diingkarinya adanya malaikat beserta hal-hal yang gaib. Mereka masuk ke usul fikih, mereka sering memberikan contoh mengenai bab khabar, al-insan hayawanun nafik, al-insan hayawanun yabki, al-insan hayawanun natik, al-insan ya hayawanun baki. Manusia adalah makhluk, hewan yang dapat berbicara. Manusia makhluk yang dapat berpikir, yang dapat tertawa. Kenapa hanya manusia? Tidak dengan jin, tidak dengan malaikat. Karena mereka mengingkari keduanya. Padahal malaikat juga tertawa. Disebutkan oleh Nabi SAW bahwa dia bertanya kepada Jibril ketika Jibril melihat Mikail, kenapa Mikail gak pernah tertawa? Kata Jibril, Mikael enggak pernah tertawa. Mundu khuliqatin nar, semenjak neraka diciptakan. Setan juga tertawa. Kata Nabi, idza tasa'aba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian tasa'ub, yaitu apa namanya, menguap, maka tutuplah semampunya. Kenapa? Kalau enggak setan tertawa. Nah, ini diingkari, dimasukkan seolah-olah hanya manusia yang dapat tertawa, manusia yang dapat berpikir, karena yang tadi-tadi tidak ada, ilusinasi. Hanya mitos, khayalan. Siapa ini? Ahli falsafah. Orang-orang yang sudah terasuki ilmu filsafat. Sudah terasuki ilmu filsafat. Barakallahu fikum. Ya, apa hukumnya tidak percaya adanya malaikat? Kufur. Karena Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku wahai Muhammad tentang iman. Nabi menyebutkan, antuk minabillahi wa malaikatihi, engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya. Kalau ada seseorang tidak beriman kepada malaikat, maka dia tidak beriman, dianggap tidak beriman. Wa man ankara wujudal malaikati faqad kafara bi ijma'il muslimin. Ini bahkan dikutip oleh Syekh Abdul Salim Al-Barjas, bahwa ya, mengingkari adanya malaikat, dia kufur berdasarkan konsensus kesepakatan kaum muslimin. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang mengingkari, ya, siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, berikutnya, al-iman bil kutub al-munzalah, itu beriman kepada kutub yang diturunkan. Amal imanu bil kutubi al-munzalati fa inna Allah qad anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Ya, adapun beriman kepada kitab yang diturunkan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada setiap rasulnya, menurunkan sebuah kitab. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyakuman nasu bil qist. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan keterangan yang jelas, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan juga mizan agar manusia dapat menerapkannya, menegakkannya, menegakkan kitab tersebut, menegakkan keadilan tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kana an-nasu ummatan wahidah, dahulu manusia itu umat yang satu. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina wa mubasysyirina wa mundzirin, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Wa anzala ma'humul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan kitab bersama mereka yang kitab tersebut berisi kebenaran. Liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, agar para nabi ini menghukumi manusia dengan Alkitab, ya, tentang perkara yang mereka perselisihkan. Wa makhtalafa fihi ila alladhina utuhu min ba'di ma ja'atul bayyinatu baghyan bainahum, maka tidaklah mereka berselisih melainkan orang-orang yang telah Allah berikan, ya, kitab setelah keterangan yang jelas datang kepada mereka, ya, mereka berselisih. Kenapa? Bagian bainahum, karena mereka dengki satu sama lain. Wa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idznih, wallahu man yasha wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, ya, tentang apa yang mereka perselisihkan. Allah berikan hidayah berupa kebenaran dengan izinnya, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan hidayah ke jalan yang lurus. Ya. Jadi paham enggak di sini poin yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas di sini, yaitu mengenai beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman pada Allah. Ya, beliau di sini menguraikan dengan sederhana, tetapi sudah, ya, hampir menyeluruh. ya, dari setiap sendi-sendi permasalahan, iman kepada malaikat, iman kepada ya kepada kitab. Nah, fa nu'minu bihadhil kutub, maka kita beriman kepada kitab-kitab ini, kitab-kitab yang Allah turunkan. Wa na'lamu annaha min indillah, dan kita mengetahui bahwasanya itu adalah dari Allah. Kenapa kita mesti mengimani? Ya, demikian kata beliau, imtisalan, karena dalam rangka melaksanakan perintah Allah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman-Nya, wa qulu amanna billah, ucapkanlah kami beriman pada Allah, wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim, dan apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbata, dan juga yang telah diturunkan kepada Ishaq, kepada Yaqub, dan kepada cucu-cucunya, wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang telah diberikan kepada Musa, Isa, wa ma utiya an-nabiyyun, dan apa yang telah diberikan kepada para nabi, min rabbihim, dari Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan salah satu di antara mereka, wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, ya, dan kami muslimun, berserah diri kepadanya. Apa maksud kita tidak membedakan salah satu di antara mereka, di antara para rasul, dalam masalah keimanan? Kita tidak membeda-bedakan. Tidak seperti Yahudi, mereka hanya beriman kepada Musa, kepada Uzair. Tidak seperti Nasrani, mereka hanya beriman kepada Isa, kepada Zakaria, kepada Yahya. Nah, kita beriman kepada semuanya. Beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Isa, beriman pada Musa, beriman pada Sulaiman, kepada Daud, kepada Nabi Uzair, kepada Nabi Adam, Nabi Zulkifli, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Harun. Kita beriman semua. Tapi yang terbedakan adalah pertama, ad-darajat, yang kedua masalah ittiba'. Masalah darajat dari semua para nabi dan rasul kita bedakan. Ada namanya ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihim assalatu wassalam. Ya, ini yang kita bedakan. Adapun masalah keimanan, sebagaimana firman Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membedakan di antara mereka siapapun kita imani. Tapi yang kita bedakan, yang pertama apa namanya? Ad-darajat. Yang kedua apa? Al-ittiba. Lalu kita bedakan, kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa kita mengikuti syariat Nabi Musa, enggak bisa kita mengikuti syariat Nabi Ibrahim, enggak bisa kita mengikuti syariat Nabi Ismail, Nabi Ishaq atau yang lainnya. Ya, paham enggak di sini? Kalau ada ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membedakan ya antara salah satu di antara rasulnya, maksudnya apa? Masalah keimanan. Artinya kita beriman pada Musa, beriman pada Muhammad SAW, beriman kepada ya Zakaria, kepada Yahya, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Nuh, pada Idris, ya, dan seterusnya. Itu dalam hal keimanan, untuk membedakan bagaimana sikap kaum muslimin dengan selainnya. Yahudi? Enggak. Yahudi hanya beriman kepada Musa, dan mereka membunuh para nabi. Nasrani? Mereka hanya beriman kepada Isa. Kaum muslimin, kita beriman semua. Isa kita imani, Musa kita imani. Kita imaninya dalam bentuk apa? Kita yakini dia adalah Rasulullah. Mereka membawa perintah Allah, mendapatkan wahyu, atau mendapatkan suhuf, dan seterusnya. Ya, paham sini ya? Jadi ya, jadi beriman kepada Nabi dan Rasul tidak beda-bedakan masalah keimanan. Dibedakannya pada Nabi dan Rasul pada apa? Dua. Apa yang pertama? Ad-darajat. Yang kedua? Al-ittiba. Ad-darajat, gak bisa kita samakan derajat Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Idris, enggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rusulihi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, ini sudah beriman, disuruh beriman. Ya, sudah beriman, disuruh beriman. Ini demikian, memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita agar kita totalitas dalam beragama. Udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara kafah, secara sempurna, menyeluruh. Ya, suruh udah beriman, suruh beriman. Nah, barakallahu fiik. Ya, berimanlah kalian pada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya dan kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan sungguh siapa yang kafir kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya dan juga hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Walikaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah ta'ala, wa kul amanat bima anzalallahu min kitab, afwan, wa kul amantu bima anzalallahu min kitab, katakanlah kepada mereka, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan berupa kitab. Allah Ta'ala juga berfirman, Alif Lam Ra, afwan, Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang menegakkan salat, ya, dan kepada apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, yunfikun, mereka berinfak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan juga orang-orang yang beriman, dan juga ya, orang-orang yang beriman kepada apa yang telah kami turunkan kepada engkau dan yang telah diturunkan kepada sebelum engkau dan kepada akhirat, mereka ya, meyakininya. Al-kutub al-munzalatu min kalamillah ta'ala, maka kitab-kitab yang Allah turunkan, ya, baik Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran maupun suhub-suhub, itu adalah kalamullah biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Ini Asy'ariyah menyisihi. Asy'ariyah menyatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan, ya, bila sautin wala harfin, tanpa huruf dan suara. Ya, kenapa demikian? Karena kata mereka kalamullah itu azali, dahulu, la yatazazza, tidak terbagi-bagi lagi. Ya, terdahulu. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman pada Jibril untuk mewahyukan kepada nabinya, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa di Bukit Tur di sebelah kanan, itu adalah kalam nafsi. Kalam nafsi. Ya, telepati aja. Udah merasakan Musa. Ya Musa, innani anallah, la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Musa hanya mendengar. Itu azali. Musa enggak mendengar, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ya. Nanti di akhirat semua orang dipanggil oleh Allah, itu azali. Ini pemahaman siapa? Asy'ariyah. Yang mereka pun goncang terkait hal ini. Ya, barakallahu fikum. Yang sahih bahwasanya kalamullah biharfin wa sautin. Biharfin wa sautin. Nah, barakallahu fikum. Ya, ajaibnya Asy'ariyah, kudama, ya, mutaqaddimin dari Asy'ariyah menyelisihi pemahaman Asy'ariyah yang belakangan ini. Ya qala wa nu'minu bi anna hadhihi al-kutuba min kalamillahi azza wajalla, dan kita mengimani bahwasanya kitab-kitab ini itu adalah dari kalamullah. Ini mesti diiman. Siapa yang tidak mengimani bahwasanya Al-Qur'an bukan kalamullah, maka inilah pembeda antara ahlus sunnah bukan dengan ahlus sunnah. Yaitu kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah yang meyakini Al-Quran bukan kalamullah. La min kalami ghairih, ya, bukan kalam selainnya. Wa anna Allah ta'ala takallama biha haqiqatan, dan Allah berbicara dengan, ya, ya, dengan di kitab-kitab tersebut secara hakiki. Kama sya'a, sebagaimana yang Allah kehendaki. alal wajhi alladhi arada, dalam bentuk yang Allah kehendaki. Artinya kaifiyahnya itu tidak diketahui. Ya, wal kaif majhul, tidak diketahui. Tapi ala kaifiyatin, Allah berbicara ala kaifiyatin, tapi kita tidak mengetahui. Kita hanya mengisbat, menetapkan maknanya bahwasanya Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar pembicaraan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaqulu rabbukum, Rabb kalian berfirman. Maka Allah punya sifat berfirman, sifat kalam. Bisa dipahami sini, ya. Nah, kaum Mu'tazilah mereka menafikan, ya, bahkan mereka berani mentahrif lafzi, merubah lafaz ayat Al-Quran. Wa kallamallahu Musa, diganti sama mereka wa kallamallaha Musa. Kalau dari sisi grammar, wa kallamallaha maf'ulun bih mansub, Musa maf'ul, Musa fa'il muqaddam, fa'il mu'akhir, fa'il yang diakhirkan. Jadi kata Mu'tazilah, Musa lah yang berbicara dengan Allah. Padahal di Al-Quran, wa kallamallahu dhammah, dengan dhammah, yaitu lafadz jalalah di sini berposisi dalam ilmu grammar bahasa Arab sebagai fa'il marfu, walamat rafihi ad-dhammah az-zahirah, dan tanda rafanya adalah dhammah, diganti sama mereka jadi fathah. Allah lah, lafadz jalalah lah yang jadi objek, Nabi Musa lah yang jadi subjek, jadi pelaku. Terbalik. Kenapa demikian? Karena mereka hendak mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara. Nah, siapa yang mengingkari ini, maka dia bukan ahlus sunnati wal jamaah. Ya, bisa dipahami sini? Tayyib, barakallahu fiik. Ya. Jadi kata para ulama, disebutkan oleh al-Imam As-Sabuni di kitab Kitabus Salaf wa Ashabul Hadis, bahwa ya, Al-Qur'an yang tercatat di Al-Qur'an itulah kalamullah. Yang tercatat di Al-Qur'an itulah kalamullah. Yang dilafadzkan oleh imam-imam salat itulah kalamullah. Yang ditulis di lauh, yang ditulis di papan tulis dari ayat-ayat Al-Qur'an itulah kalamullah. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena lagi-lagi Asy'ariyah berbeda. Asy'ariyah berpendapat bahwasanya Al-Qur'an yang diucapkan oleh seseorang, ya, lafaz Al-Qur'an malfud, makru yang dibaca, ya, matlu yang dibaca, malfud yang diucapkan makhluk. Al-Qur'an aslinya kalamullah, tapi yang diucapkan makhluk, dibantah habis oleh Ibnu Hambal, oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, dibantah habis oleh Imam Ahmad bin Hambal, ini pernyataan kaum lafziyun yang sebenarnya sama aja kayak Mu'tazilah. Makanya kata para ulama bahwasanya Asy'ariyah di sini ini setengah Mu'tazilah. Setengah Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini Al-Qur'an bukan kalamullah. Kalau Asy'ariyah meyakini bahwasanya kalamullah, saya baca ayat amma yatasaalun, Al-Qur'annya kalamullah, tapi yang tadi saya lafadzkan adalah bukan kalamullah. Dibantah habis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Allah Ta'ala berfirman, ya, di surah At-Taubah, ya, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu, apabila salah seorang di antara kaum musyrikin istajaraka, minta suaka, perlindungan kepadamu, fa ajirhu, maka berilah dia perlindungan. Apa ayat selanjutnya? Hatta yasma kalamallah. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Kalau ada orang kafir minta perlindungan kepada negeri muslimin, kata Allah Ta'ala, lindungilah dia. Kenapa demikian? Hatta yasma'a kalamullah, supaya dia mendengar kalamullah. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, memman yasma', dari mana si kafir yang dapat suaka ini bisa dengar kalamullah? Melainkan dari tilawah kaum muslimin, melainkan dari qiraah anak-anak, melainkan dari ya, bacaan Quran kaum muslimin. Inilah kalamullah. Paham enggak di sini? Kata Imam Ahmad, mimman yasma, saya dari mana dia dengar? Si musyrik ini tadi, dari mana dia dengar? Sedangkan hikmah dia diberikan perlindungan, suaka politik, suaka keamanan oleh negeri kaum muslimin. Hikmahnya apa? Hatta yasma' kalam Allah, supaya dia mendengar kalam Allah. Kalau dia mendengar kalam Allah, kalam Allah, seorang sahabat mendengar kalam Allah, ya dikatakan olehnya, kana qalbi tatiru, waktu ketika aku musyrik, aku mendengar kalam Allah, kalbuku seolah-olah terbang ke angkasa. Maka berpengaruh terhadap orang kafir sekalipun. Ya, jadi dari mana si kafir ini mendengar kalam Allah? Apakah dari langit langsung? Dari Allah Subhanahu wa taala? Dari mana? Nah, terbantahkan lagi Asy'ariyah. Ya. Jadi kalam Allah bisautin wa harfin. Siapa yang enggak meyakini ini, berarti dia meyakini setengah akidah Mu'tazilah. Inilah akidahnya kaum Maturidiyah, kaum Asy'ariyah. Nah, ya. Oh, tapi saya kecil juga begitu. Wah. Ya. Perbaiki. Ini ilmu. Ya. Ini penting ini. Ujaran Imam Ahmad bin Hanbal itu penting. Memang nyasma. Dari mana dia dengar? Ya, para kalafi. Ya. Anwa'ul wahyu, beberapa jenis wahyu. Faminha, diantaranya al-masmu'u minhu, yaitu yang didengar. Oh, lihat, wahyu didengar. Kalau wahyu didengar berarti bisautin, dengan suara. Kalau Asy'ariyah meyakini bila saut, tanpa suara. Abdillah pernah belajar kitab apa aja Abdillah? Buku-buku Asy'ariyah Abdillah. Hah? Fathul Majid. Jelas di Fathul Majid kata Syekh Nawawi Al-Albani tadi, bila sautin wala harfin. Betul, saya sudah 3 kali baca Fathul Majid. Ya. Bukan Fathul Majid Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan, tapi Fathul Majid Kitabut Tauhid karangan Syekh Al-Allamah Umar An-Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan oleh beliau Al-Qur'an bila sautin wala harfin. Yang beliau sebenarnya mengambil saja, mengutip saja dari ulama Asy'ariyah sebelum beliau. Ya, barakallahu fikum. Wa minhal masmu', di antaranya wahyu itu yang didengar minhu, dari Allah, min wara'i hijab, dari balik hijab, biduni wasitatin, tanpa perantara. Kama kallamallahu Musa takliman biduni wasitatin, sebagaimana Allah berbicara kepada Musa ya tanpa wasitah, tanpa perantara. Wala ta'ala, Allah taala berfirman, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, dan tatkala Musa datang di tempat di waktu yang kami tentukan dan Rabb-nya berbicara kepadanya, wa kallamuhu rabbuhu. Rabbu di sini fa'il, dhamir muttasil yang bersambung dengan kalam, wa kallama disambung situ itu maf'ul. Ya, karena enggak mungkin dhamir muttasil di situ itu berfungsi sebagai maf'ul, enggak ada. Berfungsi sebagai objek tidak ada. Ya, pasti dia sebagai afwan, bukan sebagai subjek, tapi dia pasti sebagai objek. Aduh, malah ribet ngomong ya, pakai kosakata bahasa Indonesia. Udah fa'il maf'ul aja dah. Nah. Qala ta'ala, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Ya. Allah taala berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu ya di antara manusia. Ya, dia aku memilihmu untuk membawa risalahku dan kalamku. Dan kalamku, kata Allah. Wa minha ma yusmi'uhu Allah taala ar-rasula al-malik al-malikai al-malikiyya, yaitu di antaranya wahyu yang Allah perdengarkan kepada rasul, malaikat, dan Allah memerintahkannya bitablighihi, untuk menyampaikannya minhu ila rasuli al-bashari. Ya. Allah memerintahkannya untuk menyampaikannya kepada Rasul dari kalangan manusia. Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak layak bagi manusia Allah berbicara kepadanya illa wahyan, kecuali melalui perantara wahyu, min wara'i hijab au min wara'i hijab, atau dari balik hijab, au yursila rasula. Salah satu imam qiraah membacanya au yursil, atau Allah mengutus seorang rasul, fahu fayuhiya bi idni, maka dia akan diberikan beri wahyu oleh Allah dengan izinnya, ma yasha, siapa saja yang Allah kehendaki, innahu aliyun, sesungguhnya dia maha tinggi, hakimun, lagi maha bijaksana. Nah, al-iman bima fil kutub minas syara'i, yaitu mengimani syariat-syariat yang terdapat di kitab. Kama annal imana bil kutubi yatadammanu al-imana bi kulli ma fiha minas syara'i, wa annahu kana wajiban alal umami alladzina nazalat ilaihim al-inqiyadu laha wal hukmu bima fiha. Ya, kemudian Syekh di sini menyatakan, kama anna al-imana bil kutub, sebagaimana mengimani ya kitab itu, ya tadamman, juga mencakup iman bikulli ma fiha, mengimani apa yang terkandung di dalamnya minas syara'i, berupa syariat-syariat. Wa annahu kana wajiban, dan juga wajib, alal umam, bagi umat-umat, alladzi nazalat ilaihim, yang kitab diturunkan kepada mereka, wajib umat itu al-inqiyadullah untuk tunduk kepada syariat tersebut. Wal hukmu bima fiha, dan berhukum dengan apa yang ada di dalam kitab tersebut berupa syariat-syariat. Naam. Udah jam berapa? 8:30. Kita cukup dulu deh ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi Al-Kutub. Isaddiqu ba'duha ba'dan, kita lanjutkan nanti bahwasanya kitab-kitab Allah diturunkan satu sama lain. Nah, kalau yang mau bertanya silakan, tafadhalu.